Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabi wa tamasaka bisunati lambiin lamidin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali di pagi hari yang berkah ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dalam majlis ilmu, melanjutkan pembahasan kita berbagai faedah-faedah, ya, faedah-faedah yang kita bahas dari sejarah Islam. Kita sudah sampai pada tahun 321 Hijriah, di mana inilah masa kekuasaan Al-Fahir Billah dari salah satu pejabat atau khalifah Bani Abbasiyah, yang beliau diperkirakan adalah khalifah yang ke-19 atau ya, dari rangkaian berbagai penguasa di masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Di mana setiap kita membahas masa-masa kekuasaan para pemimpin kaum muslimin di masa itu, di masa mereka ada kejadian-kejadian penting, terutamanya adalah sosok-sosok ulama yang cukup mempunyai peranan penting di dalam melanjutkan dakwah ini. Maka kita mencoba dalam beberapa episode kita membahas setiap ada peristiwa-peristiwa penting dalam sebuah kekuasaan tersebut, terjadi seperti wafatnya para ulama yang sangat fenomenal, ulama besar. Kita mencoba mengenal biografi mereka, dan semoga kita dengan mengenal biografi mereka kita semakin dekat dengan menteladani mereka, mengetahui bagaimana perjuangan mereka, sekaligus sebagai motivasi kepada kita dan kepada anak-anak kita untuk menteladani mereka dalam perjuangan mereka di dalam membentuk kepribadian yang unggul, kemudian juga bagaimana mereka di dalam kehidupan seharian mereka yang dapat moga dapat menginspirasi kehidupan anak muda kita, sekaligus juga sebagai pelajaran bagi para orang tua bagaimana mereka di dalam menjaga anak-anak mereka tetap dalam istiqomah, tetap berada dalam kerangka akhlak yang mulia, akidah yang benar, ya, dan bagaimana pula mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka. Ini sangat penting, karena itulah para ulama kita begitu banyak menulis kitab-kitab biografi para ulama, menyebutkan berbagai perkembangan juga perjuangan mereka sebagai untuk pesan dan juga sebagai hal-hal yang dapat menginspirasi bagi para generasi kita untuk melanjutkan estafet perjuangan mereka. Baik, para pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau sangat memotivasi umatnya di hari yang penuh berkah ini untuk selalu mengisi waktu-waktu mereka dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita adalah itu pada tahun 321 Hijriah wafat seorang ulama yang fenomenal, yang cukup sering terdengar oleh kita semua, yang sering disebut nama dia oleh para ustaz-ustaz, para penceramah, para pemateri keagamaan, itu Imam At-Tahawi rahimahullah. Imam At-Tahawi rahimahullah, dan yang sangat membuat beliau terkenal adalah satu kitab beliau yang fenomenal juga, itu kitab Aqidah Tahawiyah. Ia kitab salah satu kitab Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang sangat populer di kalangan para ulama semenjak abad ke-4 Hijriah sampai pada masa sekarang, di mana beliau memaparkan Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, pokok-pokok Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in dan ulama-ulama sampai pada masa beliau. Tentu hal ini akan kami lihatkan kepada kita karena untuk mencerahkan masyarakat yang selama ini kadang-kadang ada orang yang mengklaim ya bahwa seakan-akan satu-satunya ulama yang memperjuangkan akidah yang fenomenal dalam menyebarkan akidah adalah Abul Hasan Asy'ari. Padahal kita lihat sebelum Abul Hasan Asy'ari begitu banyak sekali kitab-kitab akidah yang sangat jelas ditulis para ulama kita. Kemudian juga semasa Abul Hasan Asy'ari pun ada ulama-ulama yang lebih hebat daripada Abul Hasan Asy'ari seperti Imam Tahawi ini, ya, beliau punya kitab akidah yang sangat jelas, ya. Maka kita ingin menjelaskan kepada umat bahwa begitu banyak para ulama-ulama yang telah menjelaskan akidah yang lurus kepada umat. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan kita, di antara kita kitab yang tulis para ulama kita seperti kitab Tauhid Karam Numandah, kitab Tauhid Karam Nuhuzaimah, kitab Iman Karam Numandah, kemudian juga kitab Sunnah Lil Khalas, kitab Sunnah Karam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kemudian Syarh Sunnah Lil Syarh Sunnah Lil Balbahari dan lain-lainnya daripada karya-karya para ulama yang berkenaan dengan akidah, termasuk juga kitab Sunnah Ibn Abi Asim. Begitu banyak sekali kitab-kitab akidah yang seakan-akan kebanyakan di antara kita tidak pernah mengenal mungkin, ya, maka kita kenalkan kepada umat bahwa pentingnya bagaimana akidah yang diyakini oleh para ulama-ulama sebelum datangnya Abul Hasan Asy'ari. Taib, Abul Asy'ari adalah seorang ulama umat, ya, tidak kita pungkiri. Beliau yang sebelumnya memang terjerembab dan terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah, yang pada akhirnya beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah Jamaah dengan menulis beberapa kitab beliau, di antara Al-Ibana fi Usul Diyanah, kemudian Risalah ila Ahli Tsaghar, kemudian juga Maqalat Al-Islamiyyin. Baik, cuman kita ingin meluruskan ketika seakan-akan yang berada di depan menyampaikan akidah Ahlussunnah Jamaah itu hanya beliau. Tentu di sini perlu kita luruskan bahwa begitu banyak ulama-ulama lain yang semasa dengan beliau yang begitu gigih memperjuangkan akidah Ahlussunnah Al-Jamaah, di antara adalah Imam At-Tahawi. Kita sudah tahu bahwa Abul Hasan Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah dan wafat 324 Hijriah. Adapun Imam At-Tahawi, ya, beliau ini wafat pada tahun 321 Hijriah. Jadi hampir semasalah dengan Abul Hasan Asy'ari. Hampir semasa dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik, hanya beliau wafat lebih dahulu dari Abul Hasan Asy'ari sekitar 3 tahun begitu, ya. Baik, kita akan mulai siapa Imam Tahawi ini, dan sebenarnya kita sedikit kemarin dalam jumpa kita pekan yang lalu menyinggung di mana awalnya beliau adalah bermadhab Syafi'i dan akhirnya beliau berpindah ke madhab Hanafi. Nanti kita akan jelaskan apa penyebab beliau meninggalkan madhab Syafi'i dan beliau memilih madhab Hanafi. Beliau adalah, nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah bin Abdul Malik ibni Salamah bin Salim bin Sulaiman, ya. Jadi namanya kakek-kakeknya berasal kebanyakan nama mereka dari berasal kata-kata Salimah, ya, fi'il madinya gitu, ya, nisbah kepada Salamah, kemudian Salimah, kemudian Abdul Malik bin Salimah juga bin Salim bin Sulaiman, ya. Dan ini nasab-nasab orang Arab kadang-kadang banyak seperti itu. Kadang nama bapaknya kembali lagi dari nama anaknya, bapaknya nenek, nama anaknya kadang nama kakeknya atau nama bapaknya, gitu-gitu. Orang Arab sering berikan nama terhadap anak mereka. Maka banyak sekali nanti nama-nama kakek mereka mirip-mirip dengan serupa gitu. Beliau adalah Al-Azdi, ya, Al-Hijri, Al-Misri, At-Tahawi, Abu Ja'far. Jadi kunyah Abu Ja'far. Nah, akan dijelaskan sini Al-Azdi itu apa maksudnya? Al-Hadi, Al-Hijri, Al-Misri, At-Tahawi. Al-Azdi adalah yaitu nisbah kepada Azad bin Gaus bin Nabat bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Jadi dari negeri Sabah sana. Wal Az min a'zamil kabail arabiyyah Qahtaniyah. Jadi Az ini adalah salah satu suku dari suku kabilah Qahtaniyah dan memiliki cabang pecahan suku yang begitu banyak dan terbagi kepada 4 bagian, di antaranya adalah yang tadi Al Az, ya. Yaqulu lil Azdi allati yantasib ilaiha Abu Ja'far Azdil Hijr. Jadi Az yang tempat yang suku kabilahnya ini disebut Azdi Hijr, tamyizan la min Azdi Shanu'ah. Jadi ada lagi Azdi Shanu'ah, ada Hadi Al Hijr. Al Hijri bisukunin jim nisbah ila batni min butunil qabilah. Jadi ini juga salah satu pecahan di kabilah Al Azd. Jadi pecahan kecil dari Al Azd itu. Kemudian nama beliau setelah Al-Misri, ya, beliau lahir di Mesir, ya, nisbah ila diyar Mesir, ya, beliau di Mesir. ya, maka disebut Al-Misri, ya. Beliau lahir di Mesir, kemudian juga besarnya di Mesir dan wafat juga di Mesir. Kemudian At-Tahawi, kenapa disebut Tahawi? Tahawi adalah nama desa, nama desa tempat beliau lahir, ya. Itu namanya Toha, Korea min Sa'id di Mesir. Di salah satu Sa'id, provinsi Sa'id di Mesir. Ini adalah satu desa lah ya, satu apa namanya, kelurahan disebut dengan Toha. Maka beliau disebut dengan Tahawi. Ya. Itu sedikit tentang apa namanya, tempat lahir beliau ya, tempat lahir beliau. Kemudian ya, adapun beliau lahir pada tahun 239. Jadi beliau lebih tua dari Abul Hasan Asyri ya. Kalau Abul Asyri kan lahirnya 260 Hijriah, beliau lahir 239 Hijriah ya. Ada juga menyebutkan 238, ada yang menyebutkan 300. Ada yang menyebutkan 238, ada yang menyebutkan 239. Tapi yang lebih rajih, yang dirajikan oleh kebanyakan ulama adalah 239 Hijriah. 239 Hijriah dan wafat 300, yaitu 21 Hijriah. Jadi berumur ya berapa beliau, hampir ya 90 lebih ya. Ya hampir 100 tahun umur beliau. Jadi cukup berumur beliau ini. Nah, kemudian ini di, dan juga ini diriwayatkan oleh Al-Qurasyi, dia menyebutkan bahwa dari Abi Sa'id dan Yunus bahwa dia berkata kepadaku Tahawi, bahwa dia mengatakan dia lahir pada tahun 239 Hijriah. Jadi itu tahun lahir beliau. Jadi penting kita mengenal juga tahun lahir para ulama dan tahun wafat mereka. Karena ini akan menentukan nanti bagaimana posisi beliau dari kalangan para ulama-ulama yang lain. Kemudian bagaimana hubungan beliau dalam menerima riwayat, kemudian juga juga bisa banyak hal yang bisa terkuak dengan mengetahui tahun kelahiran. Setelah nama dan garis keturunan beliau, tanggal lahir beliau, sekarang bagaimana keluarga beliau. Nah, beliau ini terkenal bahwa keluarga beliau adalah keluarga apa namanya, ahli ilm. Jadi bapak beliau, kakek beliau, paman beliau, para ulama, termasuk ibu beliau sendiri. Ya, ibu beliau adalah seorang ulama, ya seorang orang alim lah gitu ya, ibunya. Maka dijelaskan dalam biografinya, ya orang tuanya adalah seorang ahli, seperti Muhammad bin Salama ini, min ahli ilmi wal adab wal fadl. Jadi di antara ulama. Jadi beliau itu belajar awalnya dari ibunya, kemudian orang tuanya, kemudian dari pamannya. Pamannya adalah seorang ulama yang masyhur dari ulama Syafi'iyah, itu Al-Muzani, yang sangat terkenal ya daripada murid Imam Syafi'i, itu Al-Muzani. Baik, itu tentang apa namanya, orang tua beliau seorang orang berilmu juga. Kemudian juga orang tua beliau yang perempuan juga ya, saudara atau saudara perempuan dari Imam Al-Muzani. Jadi ibu beliau adalah Imam Tahaw ini, saudari perempuan dari Imam Al-Muzani. Jadi Al-Muzani adalah paman beliau. Dan ayah beliau juga seorang ulama, ya, seorang orang alim lah gitu, seorang berilmu lah. Jadi dan ibu beliau ini terkenal ya, seorang alim juga, seorang ulama, ya, seorang orang berilmu, ya, walaupun perempuan. Ya, ini melihatkan bagaimana bahwa kadang-kadang kondisi keluarga itu sangat menentukan juga perkembangan generasi muda mereka atau keluarga mereka ke depan. Jadi Imam Suyuti menyebutkan bahwa ibunya adalah di antara orang terkenal dengan ulama Syafi'iyah adalah saudaranya Al-Muzani, yaitu maksudnya adalah ibu dari Imam At-Tahawi ya. Dan perempuan ini adalah hadir atau ibu beliau hadir dalam majlis Syafi'i, menghadiri majlis Syafi'i. Hadi majlis Syafi'i tentu bukan belajar dalam arti berada hadapan, tapi mendengar riwayat dari Imam Syafi'i, menghadiri majlis Imam Syafi'i, sebagaimana para hari ini kita mengajari para akhwat-akhwat ya. Wana kalan Harafi'i, bahkan Imam Rafi'i juga menukil beberapa pendapat dan pandangannya dalam kitab Zakat, kata Imam Suyuti. Ya, kemudian juga Subki menyebutkan juga Al-Asnawi dalam Tabaqat Syafi'iyah menyebutkan bagaimana ibunya adalah seorang dari kalangan murid Imam Syafi'i dan termasuk dari orang apa ulama yang perempuan lah, di kalangan perempuan di kalangan Imam Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i. Tentu ini sebenarnya yang kita sebelumnya kita sudah menjelaskan ya faedah-faedah ini, motivasi ya bahwa seorang wanita itu bukan tidak memungkinkan untuk juga sampai pada tingkat seorang ulama, seorang yang berilmu, bukan suatu yang mustahil. Tetapi tentu butuh kepada perjuangan dan apa namanya kemauan yang tinggi. Jadi walaupun beliau seorang wanita, tapi tidak membuat hal-hal yang keterbatasan untuk menerima ilmu itu membuat mereka kendor dalam mencari ilmu. Nah, jika kita lihat dari sejarah Islam, banyak sekali para ulama-ulama perempuan yang cukup unggul-unggul, ya, yang hebat-hebat juga. Barangkali ini juga perlu dibaca biografi mereka oleh para akhwat, para ummahat, ya, untuk motivasi bagaimana para diri mereka, motivasi anak-anak perempuan mereka untuk menjadi ahli ilmi. Apalagi di masa sekarang, kita sangat butuh sebetulnya ahli ilmi lah di kalangan para wanita. Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang sensitif tidak mungkin dijelaskan secara gamblang dalam majlis oleh seorang ustaz kepada para jamaah. Tapi akan lebih enjoy dan lebih agak nyaman ketika dijelaskan oleh seorang yang perempuan, ya, ulama atau seorang alim yang perempuan, sehingga bisa lebih bertanya lebih jelas dan juga penjelasan juga lebih gamblang, ya. Nah, ini sebetulnya sangat penting, ya. Hari-hari ini, apalagi mulainya bermunculan pondok-pondok dan juga perguruan tinggi, ya, itu sangat butuh untuk adanya kemajuan di para akhwat untuk meningkatkan semangat mencambuk diri mereka, memiliki kemauan untuk mencari ilmu agama. Apalagi di masa kita mencari ilmu agama suatu hal yang tidak sesulit di masa Ibu Imam Tahawi ini, ya, sekarang sudah bisa dengan lewat berbagai media, ya, media-media online dan berbagai media, sangat mudah untuk mendapat ilmu itu. Tinggal kemauan, hanya yang permasalahan adalah kemauan dan kesungguhan yang harus dimiliki oleh para akhwat untuk menuntut ilmu. Nah, ini sebaiknya harus, ya, bagaimana kita membangun dari berbagai sisi dakwah kita ini, ya, di mana kita tahu bahwa jumlah akhwat perempuan wanita jauh lebih besar daripada laki-laki. Akan tetapi dari segi ulama, orang yang alim yang membina mereka secara langsung, ya, yang bebas, yang lebih agak terbuka, cukup sangat minim. Nah, disinilah, ya, kita dapat inspirasi sedikit bagaimana Imam Tahawi, ibunya adalah seorang ulama juga. Ya, Imam Tahawi sebelum menganjak ke pelajar keluar rumah, beliau telah belajar di rumah sendiri melalui ibu dan ayahnya. Kemudian, ya, inilah menyebabkan seorang anak yang namanya tadi Ahmad Muhammad Tahawi ini hadir di dalam keluarga yang berilmu, kolega yang salihah, ya, tentu sangat pengaruh, ya, dalam perkembangan anak tadi. Tentu itu hal yang sangat penting juga di dalam pendidikan keluarga. Sebenarnya yang tersering kita sebutkan adalah tauladan dari kedua orang tua. Tauladan dari orang kedua orang tua sangat akan mempengaruhi pertumbuhan anak ke depannya. Maka oleh sebab itu seorang tua di dalam keluarga mestinya menunjukkan hal-hal yang positif kepada anak-anak mereka, ya, terutama dalam sisi ibadah, membaca Al-Quran, cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, ditunjukkan. Akan satu hal itu walaupun tanpa diperintah anak kita secara tegas, tetapi mereka dengan sendirinya akan melihat kebaikan-kebaikan itu, mereka akan mencontoh, ya, tanpa mereka sadari. Baik. Kemudian Imam Tahawi juga punya bapak sepersusuan namanya Isa bin Ibrahim bin Isa bin Masrud Al-Masrudi Al-Ghafiqi. Jadi Abu Musa Al-Misri yang terkenal ini namanya Abu Musa Al-Misri. Dan ini disebutkan oleh Utbah Tahawi bahwa abi min ar-radha'ah. Jadi bapak sepersusuannya juga seorang alim. Nah, jadi secara garis besar kita lihat Imam Tohawi ini tumbuh di tengah keluarga dua orang tua yang kedua-duanya boleh katakan berilmu lah, alimaini fadilaini taqiyaini, dua orang tua yang berilmu ya, yang memiliki keutamaan yang baik. Tentu ini adalah pasti idaman setiap kita ya, bagaimana pasangan harusnya dapatkan yang berilmu, dapatkan yang bisa membina keluarga ya. Sehingga Imam Tahawi berkembang di dengan keluarga ya, yang di dalamnya penuh dengan ilmu, mencontohkan tauladan akhlak yang baik. Nah, jadi oleh sebab itu para ulama waqat kana linaz'a warasiyah salihah. Jadi salah satu pewarisan kesolehan itu sangat penting dalam keluarga. Wa bi'at thayyibah, kondisi lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi dari pertumbuhan anak kita. Alati asha fi wasatiha, yang di tengah-tengahnya hidup Imam Tahawi. Ya. Inilah yang sangat berpengaruh dalam fitakwin syakhsiyati Tahawi. Jadi dalam kepribadian Imam Tahawi, baik ilmiah wal khuluqiyah, jadi baik secara kemampuan keilmuan maupun dari sisi akhlaknya. Ya. Mendapatkan pendidikan yang baik di tengah keluarganya, sehingga inilah taujih salim alladhi sar alaihi fi nash'atihi, yang dia berjalan dalam perkembang tumbuhannya dari masa kecil sampai dewasa, belajar dan mengajar dalam berbagai jenjang-jenjang fase-fase kehidupan umurnya ya, baik di sisi tinjau dari sisi keilmuan maupun dari sisi amalnya. Taib. Kemudian bagaimana tumbuhnya Imam Tahawi? Tadi sudah kita jelaskan, pertama Imam Tahawi ini belajar kepada ibunya sendiri tentang fikih Syafi'i ya, al-faqiha al-alima al-fadilah, seorang wanita yang sangat mulia ini. Kemudian belajar dengan pamannya yaitu Abu Zakaria Yahya bin Muhammad belajar kepada seorang guru tentang bacaan Al-Qur'an wal kitabah, kira wal kitabah, belajar menulis dan membaca, seorang ulamanya Abu Zakaria Yahya bin Muhammad bin Arus. Kemudian setelah dia hafal Al-Qur'an ya, tentang Abu Zakaria ini, gurunya ini adalah laisa fil jami' sariyatun ila waqad khatama Abu Zakaria 'inda Qur'an. Jadi gurunya ini adalah hafiz, di mana disebutkan tidak ada satu tonggak pun di masjid kecuali pernah di tempat itu dia telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Baik. Kemudian setelah Imam Tahawi memiliki dasar-dasar ilmu ya, tadi menulis, membaca, baca Al-Qur'an, kemudian ya ingin menambah ilmu, terus berlanjut menuntut ilmu, maka dia hadir di majelis ayahnya sendiri, dia mengambil mulai ilmu di sana, adab ya, kemudian terus berlanjut belajar bersama pamannya yaitu Al-Muzani ya. Jadi di mana Al-Muzani nama majma' fuqaha al-muhaddisin. Jadi di karena memang Mesir ya waktu itu sangat terkenal dengan perkembangan ilmu yang luar biasa, karena masa-masa itu adalah masa-masa yang masa emas perkembangan ilmu Islam. Sebenarnya telah kita jelaskan dalam perkembangan di masa ini, ada suatu faedah yang disebutkan oleh para penulis sejarah, yaitu ke semangat orang untuk memiliki perpustakaan. Maka sebelum kita sebutkan, hampir tidak ada satu desa kecuali di sana ada perpustakaan, dan para ulama kemudian para penguasa pun berlomba-lomba memiliki perpustakaan pribadi, jadi. Nah, termasuk salah satunya adalah penguasa di negeri Mesir ini, dan itu dia memiliki petugas khusus untuk setiap ada karangan ulama baru yang keluar, ya, tulisan terbaru, dia pasti membelinya dan menaruh di perpustakaan. Nah, ini yang kadang-kadang sekarang mungkin mudah-mudahan ide ini muncul ya di kalangan para masyarakat kita, perpustakaan desa. Tentu perpustakaan yang utama adalah umpamanya pertama dengan ilmu agama. Kemudian jika perpustakaan di desa itu terkenal dengan desa pertanian atau perkebunan, mungkin dibantu dengan banyak buku-buku yang berkenaan dengan pertanian dan perkebunan. Ya. Dan ini disebutkan dalam penulis sejarah ketika saya membaca perkembangan bagaimana ilmu di Mesir. Jadi masa Imam Tahawi ini ada satu gerakan yang sangat lagi ngetren ya, bahasa kita ngetren bahasa sekarang ya. Kalau masa kita kan ngetrennya bersepeda, ngetrennya ini, ngetrennya itu ya, lagi goes, semacam. Tapi di masa itu yang jadi ngetren itu adalah orang ingin memiliki perpustakaan di rumahnya, kemudian juga para pemimpin itu mereka senangnya adalah mengoleksi kitab-kitab dan buku-buku. Sehingga hal itu menjadi suatu suasana yang menjadi lagi kesukaan, jadi hobi saat itu. Orang-orang memiliki buku-buku dan kitab-kitab. Nah, kemudian dia belajar di pamannya, mulai dari Imam Al-Muzani ini, yaitu ilmu hadis, tentang rijal hadis, kemudian fikih Imam Syafi'i, ya, dan belajar. Kemudian berlanjut terus, ya, belajar. Nah, akhirnya sehingga dia sampai pada tingkat seorang alim, ya. Nanti kita akan sebutkan. Nah, ketika belajar dengan pamannya ini, ada perkara-perkara yang nanti akan tersebutkan, yang kadang-kadang dia lihat pamannya lebih banyak merojihkan pendapat-pendapat yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, kemudian juga melihat pamannya lebih banyak mengambil faedah-faedah dari kitab Abu Hanifah, karang ulama-ulama Hanafi dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang melihat pamannya demikian yang motivasi dia juga untuk membaca kitab-kitab karang para ulama Hanafiyah. Ini salah satu sebab disebutkan oleh para penulis biografi beliau, yang maka Imam Tahawi berpindah dari madhab Syafi'i ke madhab Hanafi. Baik. Di antara guru-guru beliau menuntut ilmu, setelah tentu kebiasaan beliau menuntut ilmu sebenarnya yang sudah kita sebutkan dalam kebiasaan para ulama dahulu. Tapi Imam Tahawi memang tidak memiliki kelana menuntut ilmu yang cukup banyak. Beliau karena di Mesir waktu itu banyak sekali ulama-ulama besar, jadi beliau mencukupkan dengan ulama besar yang ada di negeri beliau, walaupun beliau tempat pergi ke Syam, ya, ke Baitul Maqdis dan lainnya, Damaskus, beliau sempat pergi ke sana, ya, menuntut ilmu para ulama yang ada di sana. Tetapi beliau tidak seperti para ulama-ulama yang pernah kita sebutkan, seperti Imam Tabari, yang betul hampir selalu sebagian besar wilayah Islam didatangi untuk menempat ilmu daripada ulama yang ada di sana. Tapi Imam Tahawi di dalam biografi beliau, itu banyak belajar pada ulama. Kemang di Mesir kan banjir ulama, banyak ulama saat itu di masa beliau. Ya, kemudian beliau hanya melakukan perjalanan menuntut ilmu ke daerah Syam dan Baitul Maqdis atau Damaskus. Beliau banyak sekali menggunakan hadis dari riwayat Qutaibah, jadi dengan sanad-sanad beliau sebagaimana terdapat dalam karya beliau Ma'anil Athar dan juga Mushkil Al-Athar, jadi Syarah Ma'anil Athar wa Syarah Mushkil Al-Athar. Ini kitab yang sangat dipuji para ulama, karangan para Imam Tahawi, ya. Kemudian, ya, dan guru-gurunya, ya, Imam Tahawi ini mengambil ilmu daripada berbagai-bagai ulama yang cukup familiar sama beliau, termasuk Yunus Al-Aili dan murid-muridnya Imam Syafi'i, sebagaimana Rabi' Al-Muradi dan juga Al-Muzani. Pokoknya semua ulama yang ada di sana beliau belajar, gitu, ya. Abu Ubaid Al-Qadi, Ahmad bin Abi Imran, ya. Kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi Bakar bin Qutaibah. Kemudian setelah beliau banyak belajar dari paman beliau, ini kisah menyebutkan pindahnya Imam Tahawi dari madhab Syafi'i ke madhab Hanafi. Nah, ini banyak penyebab, berapa penjelasan para ulama. Ketika Imam Tahawi semakin memiliki kemampuan dalam mengolah dalil, ya, dalam membaca kitab dan seterusnya, sehingga tumbuh seorang pemuda yang mapan dalam dasar-dasar pemilikan kemampuan memiliki ilmu, ya. Pertama beliau madzhab Syafi'i. Nah, karena beliau belajar dari orang tuanya Muhammad bin Salama juga madzhab Syafi'i. Kemudian juga belajar dari ibunya sendiri juga bermadzhab Syafi'i. Kemudian pamannya sendiri Al-Muzani juga bermadzhab Syafi'i. Nah, jadi kenapa orang ingin mencari kenapa Imam Tahawi ini berpindah dari madzhab Syafi'i ke madzhab Hanafi? Karena sebagian besar para ulama-ulama banyak mengatakan bahwa madhab Syafi'i itu lebih agak unggul dari madhab Hanafi. Banyak melihat seperti itu, ya, menurut orang ulama Syafi'i, ya. Ya, sebetulnya ini pertanyaan adalah karena dia dari keluarga Syafi'i. ya, ibunya, bapaknya, pamannya, semua Syafi'i. Tapi kok bisa dia berpindah dari madhab keluarganya ke madhab Hanafi? Nah, ini yang jadi persoalan para ulama sering bertanya. Jadi beliau dalam usia yang sudah mapan dalam ilmunya, ya, yaitu sebagian separuh dari ilmu beliau, usia beliau, ya, sekitar umur 40-an, beliau itu pindah madhab. Nah, jadi yang menyebabkan orang yang bertanya adalah pindah madhab keluarganya kepada madhab yang lain. Jadi ini menyebabkan punya satu yu'addu hadatan lafitan linnazar, membuat orang punya perhatian tertentu, ya. Wa ustawkhifa lil bahith yastahiqu at-ta'aruf ala asbabihi. Itu menyebabkan orang ingin tahu apa penyebabnya. Nah. In hadzal hadats qad ghayyara majra hayati ilmiyah, karena kejadian ini merubah gitu alur pola keilmuannya. Ya. Wa naqlu min safin ila safin akhar. Dia berpindah dari satu garis ke garis yang lain, ya. Kemudian sehingga wajalaba ilai kathir minal qil wa qala, sehingga banyak sekali prediksi-prediksi, opini-opini yang menyebar tentang hal ini. Nah, ini ya. Ikhtalaf riwayat fi bayan asbab hadzal intiqal. Banyak sekali opini-opini, ya, yang menjelaskan sebab pindahnya Imam Tahawi ini, ya. Bahkan watadarrab ara' tadarruban bayyinan. Banyak sekali pendapat-pendapat yang kontradiksi tentang hal ini, ya. Fal asbah hadha tahawul min ahamil mawdu'at allati yadhkuruha al-mutarjimun lahu. Bahkan topik ini menjadi hal yang terpenting dibahas oleh para penulis biografi Imam Tahawi. Nah, yaitu pindahnya dari dia bintiqali hadha ila madhab Abi Hanifa. Pindahnya dia ke madhab Imam Abi Hanifa, ya. Wadda min awal fuqaha misrin alladhini tabayyanu al-madhab Hanafi wa nasaruhu. Ya. Naam, tabannu, afwan. Adalah beliau ini adalah orang-orang yang pertama-pertama di antara fuqaha ahli Mesir, ya, ulama Mesir, yang apa namanya memeluk atau memilih madhab Hanafi, dan wanasaru fi qatl Misr, dan dialah yang menyebarkan madhab itu di Mesir. Ya, kan kita tahu madhab Mesir sampai hari ini secara ijtihadi fikihnya adalah fikih Syafi'i, ya, masyhur, ya. Tapi di sana ada Hanafi, berkembangnya Hanafi awalnya adalah ketika berpindahnya Imam Tahawi ke madhab Hanafi. Nah, ini yang menyebabkan orang juga punya pertengkut setelah ini. Kemudian in summa inna mithl hadha tahawul la yatimmu faja'atan li ta'athurihi bi haditsin aradhi. Ya, tidak mungkin berpindah ini secara tiba-tiba, ya. Pasti ada hal-hal, perkara-perkara yang menjadi pertimbangan soal itu, ya. Sehingga dia memiliki apa namanya fikratun wasi'ah atau ma'rifatun syamilah, memiliki pengetahuan yang luas tentang madhab Hanafi ini yang menyebabkan dia lebih memilih hal itu. Nah, ini beberapa sebab, ya, yang menyebabkan ini riwayat lati warawayat anna Tahawi wasyaratan fi bayan sabab tahawuli ila madhab Abi Hanifah. Riwayat yang secara langsung diriwayatkan dari Imam Tahawi tentang sebab pindah ke madhab Imam Abi Hanifah, ya. Latada ayyidiyana ala haqqatil amr, ya, akan melihat memberikan kepada kita penjelasan yang pasti masalah ini. Yang pertama ini Khaliqan menyebutkan, ya, dari Abi Ya'la Al-Khalil dalam kitab Ya'la Irsyad bahwa Muhammad bin Ahmad Asy-Syuruti qala qultu li Tahawi. Jadi Muhammad bin Ahmad Asy-Syuruti bertanya kepada Tahawi, kenapa engkau menyelisihi pamanmu dan engkau mengambil madhab Abu Hanifah? Ya, pamannya tadi Al-Muzani madhab Syafi'i, kenapa engkau memilih madhab Abu Hanifah? Wa qali anni kuntu ara khali yadi munadhar fi kutub Abi Hanifah fadhalika intaqaltu ilaihi. Ketika dia belajar di pamannya ini Al-Muzani, dia melihat pamannya lebih banyak mengambil faedah-faedah dari buku-buku ulama Hanafi, katanya. Kemudian itu yang menyebabkan aku pindah ke madhab Hanafi. Riwayat lain diriwayatkan Ibnu Asakir, yaitu jalan Abi Sulaiman Ibnu Zubair, bahwa dia berkata, qala li Abu Ja'far Tahawi, berkata kepadaku Abu Ja'far Tahawi, awalu mengkatabtu anhu al-hadis al-Muzani. Orang yang pertama aku menulis belajar hadis adalah dari pamannya itu Al-Muzani. Wa akhadtu biqauli Syafi'i. Lalu aku banyak mengambil ijtihad-ijtihad Imam Syafi'i. Falamma kana ba'da sinin qadima Ahmad bin Abi Imran. Nah, setelah itu, berapa tahun setelah itu, ada datang seorang ulama Hanafi yaitu Ahmad bin Abi Imran sebagai qadi di Mesir. Nah, fa sahibtu laku, aku belajar bersamanya, wa akhadtu biqawli, akhirnya aku mengambil ijtihad darinya. Ya. Wa kana yatafaqqahu li kufiyin. Jadi dia itu bermadhab kufiyin, maksudnya madhab Abu Hanifah. Wa taraktu qawli al-awwal, sehingga aku meninggalkan pendapat-pendapatku sebelumnya, yaitu dalam madhab Syafi'i. Fa ra'aitu Muzani fil manam. Lalu aku melihat Muzani dalam mimpi, wa huwa yaqulu li, dan dia berkata, "Ya Abu Ja'far, iktasabaka Abu Ja'far." Ini namanya kan sama-sama kunya Abu Ja'far Ibn Abi Imran, gurunya ini dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan juga kunyanya Imam Tahawi juga Abu Ja'far. Jadi wahai Abu Ja'far, engkau telah dicuri oleh Abu Ja'far. Ya Abu Ja'far, ya iktasabaka Abu Ja'far. Jadi dikatakan engkau telah diculik oleh Abu Ja'far. Ini dua riwayat disandarkan pada Imam Tahawi yang menyebabkan tentang sebab pindahnya beliau dari madhab Syafi'i ke madhab Abu Hanifah. Taib. Jadi sebab yang pertama tadi menjelaskan dia melihat pamannya atau gurunya sebagai yaitu pamannya sebagai gurunya melihat banyak membaca kitab-kitab di karangan para ulama Hanafi. Fala ahamiyatuha wa ijabu biha, jadi dia melihat, berarti Imam Muzani ini lebih kagum ya, lamma akhadtu minhu, tentu dia tidak akan membaca kitab-kitab tersebut karena dia melihat bahwa Imam Muzani sangat kagum dengan kitab-kitab tersebut, dia anggap begitu ya. Sehingga menyebutkan dia aujada ladai tatalu'an auratahu Muhammad, dia ingin tahu juga, menyebutkan dialah yang menyebabkan dia membaca buku-buku dekara madhab Hanafi tersebut. Kemudian juga sebab yang lain adalah di mana Imam Tahawi ini mempunyai simpanan perpustakaan pamannya itu penuh dengan kitab-kitab yang bermacam-macam. Ya, mungkin dia juga membaca kitab-kitab tersebut ya, setelah dia melihat pamannya lebih banyak membaca kitab-kitab ulama Hanafi tadi. Mungkin maksud Imam Zani adalah sebagai perbandingan ya, di dalam ijtihad-ijtihad membaca kitab-kitab ulama Hanafi tersebut. Nah, dia juga ikut membaca, dan di antaranya hal ini juga mempengaruhi tentang pendiriannya terhadap madhab Hanafi. Nah, termasuk tadi kita sebutkan ketika telah datangnya Ahmad bin Abi Imran ini, Abu Ja'far ini seorang qadi yang menjadi qadi Mahkamah Agung di Mesir, membuat dia belajar ke ulama alim ini Ahmad bin Imran, dan dia banyak terpengaruh dengan hal itu, akhirnya dialah memilih madhab gurunya ini dan meninggalkan madhab yang dia sebelumnya itu madhab pamannya atau madhab keluarganya. Tapi ini diantara yang menyebutkan sebabnya pindahnya Imam Tahawi dari madhab Hanafi ya, dari madhab Syafi'i ke madhab Hanafi. Kemudian ada sebab-sebab lain menyebutkan di sini. Ada riwayat lain yang bukan pindahnya Imam Tahawi ke madhab Hanafi adalah satu kejadian yang terjadi antara dia dan pamannya. Sebenarnya disebutkan oleh Abu Isa Asy-Syirazi dalam Tabaqat Syafi'iyah. Intahaitu ila Abi Ja'far di ri'asa ashabi Anifa bi Misr. Jadi kata Abu Isa Asy-Syirazi menyebutkan di mana bahwa tokoh terbesar di Mesir tentang madzhab Abu Hanifah adalah itu Abu Ja'far Tahawi, Imam Tahawi. Wa kana syafi'an yaqra' 'ala al-Muzani. Sebelumnya dia itu adalah bermadzhab Syafi'i yang belajar pada pamannya Al-Muzani. Jadi faqala yawman, di mana pamannya pada satu hari berkata kepada ponakannya ini, wallahi la ja'a minka syai'un faqad yawmin dhalika. Dikisahkan engkau ini enggak bisa paham apa-apa. Itulah kata pamannya kepada Imam Tahawi. Kata pamannya Muzani kepada Imam Tahawi mengatakan, kamu ini enggak bisa paham apa-apa. Lalu Imam Tahawi agak kesal dengan ungkapan itu, maka dia pindah kepada gurunya yang tadi Ahmad bin Abi Imran Abu Tahawi, madhab seorang ulama Hanafi yang menjadi qadi tadi. Ya, ini menyebabkan dia berpindah kepada qadi dari ulama Hanafi tadi. Ini satu riwayat ya. Dan juga diriwayatkan oleh Silafi ya, menyebutkan bahwa diriwayatkan dari Qaduri menceritakan kan Abu Ja'far Tahawi yaqra' 'ala Muzani, di mana Abu Ja'far Tahawi ini belajar kepada Imam Muzani, maka satu hari dia berkata, wallahi la aflata, demi Allah engkau tidak akan bisa ya, tidak akan beruntung gitu. Ini Wana idza darata au ajaba fi mushkilat yaqulu rahimallahu aba Ibrahim law kana hayyan la ra'ani law wa ra'ani kafara an yaminihi. Jadi diceritakan memang dalam riwayat lain kita baca dalam referensi-referensi literatur dari terjemahan Imam Tahawi, ya, di mana satu kali menurut ini, tapi riwayat ini tidak disahihkan banyak para ulama, karena terdapat hal-hal yang tidak sepantasnya pada Imam Tahawi dan juga tidak pada pamannya Al-Muzani. Termasuk juga disebutkan oleh Ibnu Asakir. Jadi ketika Imam Tahawi belajar kepada pamannya ini, Imam Tahawi dijelaskan oleh paman suatu masalah yang sangat sangat berat mungkin. Jadi Imam Tahawi lambat memahami dan berkali-kali jelas oleh pamannya. Lalu pamannya kesal dengan karena begitu lambatnya dia menangkap pembahasan itu. Nah, ini yang diungkapkan oleh pamannya, enggak bisa apa-apa kamu ini, gitu. Nah, ini diantara alasan menyebabkan cambuk bagi Imam Tahawi untuk lebih kuat belajar dan berpindah kepada mazhab Hanafi. Kemudian Abu Sulaiman bin Tarbi balagani anna sabu tarki limadhab Syafi'i, disebutkan juga di dalam Tarikh Dimashqi oleh Ibn Asakir, bahwa sebab pindahnya Imam Tahawi dan mazhab Syafi'i kepada mazhab Hanafi adalah dia pada suatu kali berbicara di hadapan Al-Muzani. Jadi satu masalah dia bicara, Imam Tahawi bicara di hadapan pamannya Al-Muzani. Lalu Al-Muzani menanggapi, wallahi la taflahu abadan. Jadi engkau tidak akan benar selama ini. Ya. Atau ini yang inilah yang menyebutkan Imam Tahawi meninggalkan belajar kepada pamannya, belajar kepada Abu Ja'far bin Imran Al-Hanafi tadi. Sehingga dia menjadi ulama Hanafi yang terkenal, ya. Dan bahkan jika dia melewati kubur Al-Muzani disebutkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, ya Aba Ibrahim, ya maksudnya Al-Muzani, law kun tahiyan lakafarta an yaminik, seandainya engkau hidup engkau akan membayar kafarat sumpahmu. Jadi maksudnya karena ungkapan dia kepada Imam Al-Muzani tersebut. Kemudian juga ada beberapa riwayat yang lain, ya. Banyak para ulama menukilkan sebab-sebab yang tadi yang mirip dengan samaan itu, di antara juga Az-Zahabi dan juga Ibnu Hajar fi Lisan al-Mizan, kana awalan la madzhab Syafi'i tsumma tawalla la madzhab Hanafi bi ka'inatin jarat lahu ma akhalihi. Jadi ada suatu kejadian yang peristiwa antara dia dan pamannya, ya. Di sini disebutkan di Lisan al-Mizan, yaitu ketika Imam Tahawi membacakan kepada pamannya suatu masalah yang sangat sangat telit, yang sangat sulit gitu, ya. Maka Imam Tahawi tidak bisa memahami lebih baik. Maka Imam Muzani selalu menjelaskan fabalaga. Jadi Imam Muzani sangat begitu antusias menjelaskan berkali-kali kepada ponakannya. Fala mutafiq dzalika. Namun tetap tidak Imam Tahawi masih belum sampai kepada untuk memahami masalah itu dengan baik. Maka marahlah pamannya, ya. Dia katakan wallahi la jaa minka syai'un, ya, engkau tidak bisa apa-apa, itulah arti bahasa kitanya. Ini diantara sebab pindahnya dia ke Abu Ja'far Ahmad bin Abi Imran, seorang qadi Misriyah, Mahkamah Agung saat itu, yang bermadzhab Hanafi. Tetapi hal ini ditaklik oleh banyak para ulama, ya. Ditaklik oleh banyak para ulama bahwa hal itu tidak mungkin akan terjadi di antara Imam Al-Muzani dengan Imam Tahawi. Pertama adalah, ya, salah satu hal-hal yang membuat ulama tidak mempercaya dengan riwayat ini adalah, ya, adam dzikr ruwa limas'alah allati lam yafhama Tahawi. Jadi karena yang meriwayatkan itu tidak menyebutkan masalah apa yang tidak dibahas saat itu, masalah apa yang dibahas oleh Imam Tahawi dengan Muzani, ya, yang menyebutkan dia pindah mazhab, yang menyebutkan dia tidak bisa paham, ya. Kemudian dari sisi lain adalah Imam Tahawi ini adalah dari kecil terkenal dengan anak yang sangat pintar. Nah, ini tidak sesuai dengan kenyataan, maksudnya pintar dan cerdas gitu, ya. Wa misulayakunu mimman la yafham masalah mahma buliga fi takribihi. Ya, tidak akan mungkin dia tidak akan paham masalah yang sudah begitu dijelaskan oleh Imam Muzani. Kemudian juga Imam Muzani tidak akan mungkin, ya, la yasta'si alai bayan masalah. Tidak akan mungkin dia juga merasa kecewa atau berat menjelaskan suatu masalah, ya. Bihai sulah yafamu wa misul tahawi, yaitu masalah yang tidak akan mungkin dipahami oleh Imam Tahawi. Maka oleh sebab itu, jika kita perhatikan riwayat ini, kata para ulama adalah bihai itu akhlak tulab ulama istati yakun nama tarwih kutub mustarikh dzalikal asr, ya, bahwa di riwayat ini dari sisi akhlak para menuntut ilmu dan para ulama yang diriwayatkan oleh buku-buku sejarah, fa'inna hadha tasarruf min kilal janibaini at-talib was-syekh yalqi au yulqi dhilalan min asy-syaki fi tasdiq hadhihi riwayah. Jadi lihat dari sisi guru dan murid di sini menyebabkan adanya ketidaksikohan kita, tidak percayanya terhadap riwayat ini, ya, karena simatul bariza fi talabati dzalikal, jadi dzalikal asr, salah satu ciri keunggulan masa itu adalah at-tawadu wal adab. Para ulama yang memiliki sifat yang tawadu dan adab, wal ilfa, ya, ulfa, jadi lembut, lemah lembut antara guru dan murid. Ya, bal talib kana yahtafidu li asdadihi fi qalbi min makana aliya, bahkan seorang guru, seorang murid sangat menjaga kehormatan gurunya di dalam hatinya, menghargainya dan menghormatinya. Nah, ini kemudian juga satu hal yang tidak akan mungkin keluar dari kalimat Al-Muzani mengatakan kalimat seperti itu, ya. Kalimat yang kata Muzani tidaklah mungkin dari hal yang menunjukkan seorang murid saat itu lari dari gurunya. Kalimat yang kata Muzani tersebut, ya, sehingga menyebabkan dia pindah mazhab. Kemudian juga, ya, fadla yakuna hadza talib wal tahawi khulukan wa dini atadayunan. Jadi apalagi seorang murid seperti Imam Tahawi, orang yang sangat punya akhlak, ya, yang baik. Kemudian juga gurunya, ya, yang memiliki lapang dada yang luas, terkenal Imam Muzani ini seorang guru yang sangat sabar di hadapan murid-muridnya. Jadi tidak akan mungkin hal itu terjadi sebagai sebab menyebabkan pindahnya Imam Tahawi dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi. Baik. Apalagi sangat jauh hal itu, ya, mungkinkah Imam Muzani tidak akan sabar mengajar ponakannya sendiri, ya, selalu mengeluarkan ungkapan kalimat seperti itu. Itu sangat tidak etis dan tidak pantas, ya, akan disebabkan akhlak seperti itu pada Imam Al-Muzani. Ini di antara hal yang ditanggapi oleh ulama tentang kabar tersebut, ya, karena menafikan akhlak thalabul ilmi, kesempurnaan akhlak yang baik, kemudian juga kesempurnaan akhlak yang baik dari sisi gurunya. Kemudian banyak sebetulnya pendapat-pendapat lain, ya, sebab-sebab menyebabkan beliau, tapi wallahu alam, yang lebih rajih adalah seperti yang diungkapkan sendiri oleh Imam Negeri beliau, dan juga beliau di samping itu beliau juga melakukan perjalanan ke daerah Syam, ya, untuk menuntut ilmu, tentu daerah yang lebih mudah untuk beliau jangkau dari Mesir. Ya, guru-guru beliau cukup banyak, sebenarnya kita sebutkan tadi Ibrahim bin Abi Daud, Sulaiman bin Daud Al-Asdi, Abu Ishaq Baris, ini di antara ulama-ulama yang beliau belajar. Kemudian adalah ini banyak sekali ini masyayikh-masyayikh beliau. Murid-murid Imam Syafi'i juga murid yang beliau berjumpa di sana. Yang beliau belajar di Mesir. Ya, di antara guru beliau ada Yunus bin Abdul Ala Al-Aili, ini masyhur seorang ulama Mesir. Kemudian juga Yahya bin Zakaria, Yahya bin Saburi, Abu Zakaria Al-A'raj, Harun bin Said Al-Aili, ini guru-guru beliau. Dan murid-murid beliau juga banyak. Yang paling masyhur adalah Imam At-Tabrani, Abu Qasim At-Tabrani, ya, Sahibul Ma'ajim, ya, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Saghir, ya, yang wafat 360 Hijriah. Kemudian juga Ahmad bin Ibrahim bin Hamad Abu Usman Al-Qadi Mesir, di murid beliau juga. Banyak murid-murid beliau yang terkenal adalah yaitu Abu Qasim At-Tabrani yang memiliki kitab hadis yang sangat masyhur, ya. Dan masih banyak yang lainnya, ya, Ali bin Husain bin Harab Al-Baghdadi, ini murid-murid beliau. Ya. Kemudian juga Muhammad bin Abdu bin Harab Al-Basri Al-Abbadi, ya, Muhammad Muzaffar Abu Husain Al-Baghdadi, ini ulama-ulama besar. Kemudian Maslama bin Qasim bin Ibrahim Abu Qasim At-Tabari Al-Qurtubi, afwan. Ya. Dan lain-lain para ulama-ulama yang beliau belajar langsung bersama yang belajar langsung kepada beliau. Yang sangat penting di sini adalah kita bicara tentang akidah Imam Tahawi. ya, yang ingin kita bahas lebih detail adalah qad kana minal gharaba yahudd hadha al-mawdu' bi dirasa mustaqillah. Di mana sangat penting ini bagaimana kita bicara tentang akidah Imam Thahawi ini, di mana beliau memiliki kitab yang sangat fenomenal namanya I'tiqad al-Sunnah al-Jama'ah, ya, aksar min baqiyati mu'allafatil jalilah, yaitu asbaha yutlaq alai aqidah tahawiyah, di mana kitab beliau tulis tentang kitab akidah ini dikenal dengan aqidah at-tahawiyah, ya, di mana kitab ini menjelaskan i'tiqad al-Sunnah al-Jama'ah, ya, al-muttafaq ala ittiba'i min ulama al-ummah, semua ulama sepakat untuk mengikutinya dari qurun fadhala, dari masa sahabat, para tabi'in dan para imam-imam yang ulama yang empat, ya, Abu Hanifah, kemudian Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian beliau dalam menulis matan aqidah tahawiyah ini, ya, bi uslubin ilmiyin mubassat, jadi dengan cara metode ilmiah mubassat yang sangat mudah dipahami, wa ardun musyawwak, jadi musyawwik, jadi cara penyajiannya pun sangat apa namanya menarik gitu ya, dan juga ayat tadi min ruhil islam wan nus li ikhwanil muslimin, dan terlihat juga dalam tulisan beliau itu adalah keikhlasan nasihat yang beliau berikan kepada kaum muslimin untuk memahami akidah tersebut. Kemudian di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan berbagai madhab salaf, ya, waqad ya'rudu fi waqti nafsihi mu'taqadu alladhi yadinu billahi bihi, dan kemudian beliau menjelaskan yang beliau yakini tentang akidah beliau, ya, ini akan terlihat secara jelas di waktu beliau menjelaskan pada mukaddimah kitabnya halaman pertama, ya, beliau membuka kitabnya dengan perkataan hadza dzikru bayan aqidah ahlussunnah wal jamaah, ini adalah penjelasan akidah ahlussunnah wal jamaah. Kembali sedikit kita sebutkan bahwa istilah akidah ahlussunnah wal jamaah itu bukan yang pertama populernya setelah Abu Hasan Asy'ari atau dia yang mempopulerkan ataupun ulama Asy'ari yang mempopulerkan. Karena istilah ahlussunnah wal jamaah telah banyak dikenal sebelum Abu Hasan Asy'ari oleh para ulama-ulama sebelumnya. Jadi maka disebutkan Abu Hasan Asy'ari itu kembali kepada akidah ahlussunnah wal jamaah, bukan beliau mencetuskan sebuah akidah yang berbeda dengan akidah salaf. Ya, maka Imam Thahawi yang ini lebih senior daripada Abu Hasan Asy'ari pastinya, ya, yang beliau lahir pada 238 Hijriah atau 239 Hijriah, sedangkan Imam Abu Hasan Asy'ari lahir 260 Hijriah. Nah, beliau menulis ni Imam Thahawi ini sebuah kitab akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka beliau di awal menjelaskan hadza dzikru bayani aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala madhab fuqaha'il millah, menurut madhab para ulama-ulama, ya, agama Islam. Abu Hanifah bin Nu'man wa Abu Yusuf, ini murid Abu Hanifah, Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, ini juga dari kalangan ulama Hanafi, ridwanu alaihim, wa ma yataqiduna min usuliddin, dan apa yang mereka yakin dari pokok-pokok agama, wa yadinuna bihi Rabbul Alamin, yang mereka mengimani dengannya Rabb Alamin, ya, Rabb sekalian alam. Kemudian dia jelaskan tauhid subhanahu wa ta'ala bi anwa'i salasa, menjelaskan tentang tauhid yang tiga macam, uluhiyah, rububiyah, asma sifat, dengan apa namanya uslub yang sangat mudah dipahami. Kemudian dia berkata ini, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidin bi taufiqillah. Kami mengatakan dalam iman kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini, ya, dengan taufik dari Allah SWT, bahwa Allah wahidun la syarikalah. Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Wa la syai'a mithlah, tidak ada satu pun yang mirip seperti dia. Wa la syai'a yu'jizu, tidak ada sesuatu yang melemahkannya. Wa la ilaha ghairu, tidak ada sembah selainnya. Qadimun bila imtida'in, da'imun bila imtihak. Allah itu maha awal, ya, lidahulu tiba ada permulaan, ya, kemudian Allah itu maha terakhir, huwal awal wa akhir, ya, kesalul adan, tidak ada, tidak kesudahan. La yafni wa la yabid, dan tidak akan pernah sirna dan tidak pernah hilang. Wa la yakunu illa ma yurid, tidak akan ada yang terjadi kecuali atas kehendaknya. Wa la yashbuhul anam, dan dia tidak mirip dengan makhluk. Hayyun la yamut, maha hidup dan tidak mati. Qayyum la yanam, maha bangun, ya, mengatur hambanya tidak pernah tidur. Khalikun bila haja, dia maha pencipta, tidak membutuhkan kepada makhluk ciptaannya. Razikun bila mauna, ya, dia memberi rezeki tanpa perlu dibantu. Mazala bisifati qadiman qabla khalqihi, Allah memiliki sifat, ya, semenjak azal dan dia sebelum dia menciptakan makhluk ini. Wa anwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa kuasa atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilaihi baqir, segala makhluk ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in alaihi yasir, segala hal bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. La yahtaju ila syai'in, ya, yang tidak Allah tidak butuh kepada siapapun. Laisa kamitsli syai'in wa huwas samiul basir, Allah itu tiada sesuatu pun yang mirip dengannya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Dan ini ringkasan tentang akidah dari Imam Thahawi yang sering antum dengar, ya, dijelaskan kepada ustaz-ustaz kita, bahkan di antara ustaz kita juga ada yang sudah mensyarahnya, ya, tentang akidah beliau ini. Kemudian beliau menyebutkan rangkaian, ya, akidah Ahlussunnah Jamaah di antara melihat Allah pada arus surga, melihat Allah di dalam surga, kemudian menjelaskan bagai hal-hal yang apa namanya berkenaan dengan hari kiamat, beriman kepada mizan, kepada haud, ya, kemudian lewat di atas shirathal mustaqim, segala perkara-perkara akidah secara garis besar, ya, hampir beliau sentuh dalam kitab akidah beliau ini. Ya, maka itulah menyebutkan kitab akidah beliau ini sebagai kitab yang, ya, diamatan tapi ringkas, tetapi sangat mudah dipahami, penyajiannya sangat gampang untuk dicerna, kemudian sangat singkat begitu, ya, dan mencakup boleh dikatakan sebagian besar dari keyakinan-keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah. Kemudian juga membahas berbagai hal dalam kitab beliau ini, ya. Di antaranya beliau sebutkan di sini, ya. Kita nukilkan di sini, ya. Beliau mengatakan juga Al-Qur'an kalamullah, Qur'an itulah perkataan Allah SWT, min hubada bila kaifa qaulan. Dari Allah asal perkataan itu dan tidak diketahui bagaimana bentuk Allah itu berbicara. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan Allah telah menurunkan kalamnya itu kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa sadaqal mu'minun ala dhalika haqqan, dan orang beriman meyakini hal itu, ya, wa iqanu annahu kalamullah bil haqiqah, mereka meyakini kalam Allah secara hakiki. Laisa bi makhluqin kalam bariyah, bukan makhluk seperti perkataan para makhluk, para manusia. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalam basar faqad kafara, orang yang mendengar kalam Allah lalu dikatakan itulah kata perkataan manusia, maka sungguh itu telah kafir. Kemudian juga, ya, beliau menjelaskan di sini tentang beriman kepada takdir. Wasul qadri sirrullah ta'ala fi khalqi, asal dari beriman kepada takdir itu adalah takdir, itu adalah rahasia Allah yang ada pada makhluk Allah SWT. Lam yatli ala dhalika malakun muqar wala nabi mursal, di mana takdir seseorang tidak ada yang mengetahuinya sampai malaikat pun ataupun rabi, nah, malaikat yang paling dekat kepada Allah ataupun nabi yang diutus oleh Allah SWT. Wa ta'amuk wa nadha fi dhalika zari'atun khudlan, jadi terlalu membahas secara dalam masalah qadar itu akan membawa kepada penyesatan, kata beliau, kesalahan dalam memahami, kerugian, ya, usul mulhima akan membawa kepada kesesatan dan kesalahan. Kemudian beliau menyebutkan juga fal hadzar kullal hadzar min dhalika nadharan fikran au waswasatan, maka hati-hatilah, dengan sangat berhati-hati, kata beliau, jadi memikirkan mendalam-dalam membahas masalah qadar itu baik secara nalar ataupun secara waswasa. Karena Allah SWT telah menutup ilmu qadar itu daripada makhluk ini, wa nahum an murami, ya, memikirkan terlalu dalam hal itu, ya. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, dan merekalah makhluk itu yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukma al-kitab. Barang siapa mengatakan kenapa terhadap sebuah keputusan Allah, sungguh dia telah menolak hukum Al-Qur'an. Ya. Kemudian beliau menegaskan lagi tentang wajibnya taat kepada penguasa, di antara beliau mengatakan wala narul khuruj ala aimatina wa ulati umurina wa injaru. Kami tidak berpandangan bolehnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin dan penguasa sekalipun mereka melakukan kezaliman. Wala nadu alaihim wala nanzi'u yadan min ta'atihi. Kita tidak mendoakan agar mereka binasa dan juga tidak mencabut ketaatan dari mereka. Wa nara ta'atahu min ta'atillah azza wajal faridatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin. Kita melihat bahwa taat kepada pemimpin itu adalah bagian taat kepada Allah SWT, ya, suatu hal yang diwajibkan selama mereka tidak memerintahkan hal yang maksiat. Wa nad'u lahum bis-salah, kita mendoakan untuk mereka kebaikan, wal mu'afa dan kesehatan. Wa nattabi' as-sunnah wal jama'ah, dan kita mengikuti sunnah dan jamaah. Wa nastajibul zusyudha wal khilaf wal furqa, dan kita menjauhi hal-hal yang aneh-aneh dan perpecahan dan perselisihan. Nah, inilah akidah-akidah yang selama ini diajarkan oleh ustaz-ustaz kita, ya, ini sebagai untuk bantahan kepada orang selama ini mengatakan, yang menyebut dakwah kita ini sebagai dakwah Wahabi, akan berpaham radikal, mengajak orang untuk menentang penguasa. Ini suatu hal-hal fitnah-fitnah yang tidak berhenti mereka lakukan untuk menghambat kemajuan dakwah kita. Kita tidak pernah memprovokasi, ya, umat kita, para jamaah kita untuk melakukan pemberontakan ataupun melakukan hal-hal yang akan merusak keamanan dan persatuan bangsa. Maka inilah yang selama ini kita ajarkan, ya. Kemudian terakhir beliau menyatakan wa nuhibbu ashhabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashhabar rasulullah, dan kita cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum, tidak berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Wa la nabra'u min ahadin minhum, dan kita tidak boleh berlepas diri seorang pun dari para sahabat Nabi. Wa nubghidu man ayubghiduhum, dan kita marah dan membenci orang-orang yang membenci sahabat Nabi. Wa bi khairil yadhkuruhum, atau menyebut hal yang buruk tentang mereka. Wala nadzkuru illa bi khair, kita tidak menyebut tentang sahabat Nabi kecuali hal yang baik. Wa hubbun dinun wa imanun wa ihsanun, mencintai sahabat Nabi itu adalah merupakan agama dan iman dan kebaikan. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun, membenci sahabat Nabi adalah kekufuran dan kemunafikan dan suatu kezaliman. Ini akidah yang perlu bahas dalam kitab akidah Bainani. Kemudian ya, banyak sekali sebetulnya sini pokok-pokok akidah yang perlu bahas, ya. Yang selayaknya untuk selalu diajarkan, selalu sampaikan kepada umat pokok-pokok kaidah Ahlussunnah Jamaah ini, ya. Kemudian beliau mengatakan di akhir wa nasallaha ayyuhsabbitana al-iman wa yahtamu lana bihi, kita mohon kepada Allah akan menutup kita atas iman dan menutup usia kita dalam keimanan. Wa yasimuna min al-ahwa'i al-mukhtalifah, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagai para hawa nafsu, syubhat-syubhat, ya, yang centang perenang, ya. Wa ara al-mutafariqah, pendapat-pendapat yang memecah belah. Wal madhahib radiyah, ya, dan madhab-madhab yang keji. Kemudian beliau menyebutkan beberapa madhab-madhab yang menyimpang dari madhab Islam, seperti musyabbiha, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, al-mu'tazilah, ya, madhab mu'tazilah, wal jahmiyah, madhab jahmiyah, wal jabriyah, madhab jabriyah, wal qadariyah, madhab qadariyah, dan lainnya. Alladzina khalafu sunnah wal jamaah, mereka yang telah menyisi sunnah dan jamaah. Wa khalafu ad-dalalah, wa halafu ad-dalalah, dusur mereka marah lebih dekat kepada kesesatan. Wa nanu min bura, dan kita berlepas diri dari mereka. Wa hum indana dulalun ardiyaun wa billahi al-isma wa at-taufiq, ya. Kita berlepas diri dari mereka-mereka, dan mereka adalah pada orang-orang yang sesat. Kita mohon kepada Allah, ya, agar melindungi kita dari berbagai hal yang sesat itu. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan isma. Nah, ini ringkasan sedikit tentang penjelasan akidah Imam Thahawi dan banyak pokok-pokok akidah Ahlussunnah Jamaah yang beliau bahas dalam kitab beliau yang sangat fenomenal ini. Baik, kemudian terakhir, ya, karangan beliau dan juga sebetulnya banyak, ya, karangan beliau dan juga berbagai tulisan beliau, di antara fenomenal itu adalah kitab beliau Syarah Muskilil Asar, Muskil Asar, kemudian juga Syarah Ma'adil Asar. Ini dua kitab ini sangat fenomenal juga dalam ilmu hadis, ya, dan di dalamnya juga terkandung hukum-hukum fikih yang beliau bahas. Ya, itulah beberapa pembahasan yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Ya, terakhir beliau wafat pada tahun, yaitu beliau banyak sekali ini keahlian beliau, di samping juga ahli fikih, juga ahli hadis. Ya, beliau sangat ahli hadis dan juga ahli fikih. Hadis fikihnya beliau menguasai dua mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, walaupun terakhir beliau mazhab Hanafi, dan hadis beliau sangat menguasai, sehingga menunjukkan karang-karang beliau, ya, tentang hadis cukup fenomenal sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Syarah Muskil Al-Asar dan juga Syarah Ma'anil Asar karya Imam At-Tahawi. Demikian, semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya, dan kita melihat betapa para ulama-ulama kita sangat antusias dalam menjelaskan akidah yang benar kepada umat, dan kesabaran mereka di dalam menghadapi berbagai tantangan, ya. Kemudian juga semangat mereka dalam menyampaikan kebenaran kepada umat, ya, dengan tulisan, dengan dakwah, ya, tentu dimulai dengan perjuangan yang cukup berat dalam menuntut ilmu yang mereka lalui. Demikian, terima kasih untuk para pendengar dan para pemirsa semua, ya. Sungguh banyak pujian-pujian para ulama terhadap Imam Thahawi ini, ya, yang tidak sempat kita sebutkan persatu persatu, yang di mana tidak sedikit pujian-pujian para ulama yang menulis biografi beliau tentang kelebihan-kelebihan beliau dalam ilmu, ya, dan juga keistimewaan-keistimewaan karangan beliau dalam membahas sebuah permasalahan. Demikian, semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya, ya. Dan terakhir, beliau wafat di Mesir pada tahun 321 Hijriah, ya. Itulah yang dapat kita bahas sedikit tentang beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita dari studio Cilengsi. Taib Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan bimbingan yang bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu beserta faedahnya bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa TV Roja, silahkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini khususnya, bisa masuk di layanan telepon 021-823-6543 atau juga bisa mengirimkan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, untuk telepon yang pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana? Dengan Reni di Jagakarsa. Ibu, dikecilkan dulu ya volume televisi atau radionya, Ibu. Iya, sudah. Supaya kami bisa mendengar pertanyaan Ibu dengan jelas ya. Silakan. Ya. Sudah ya? Iya, silakan, Bu. Iya. Ustaz mau bertanya. Saya mendengar dari teman. Jadi apakah benar nanti di Padang Mahsyar itu kita dikumpulkan berdasarkan mazhab yang kita anut gitu? Apakah benar gitu? Itu aja. Iya. Syukran. Afan, Ibu. Terima kasih para ibu yang telah bertanya, dan kepada Ustaz kami persilakan. Fadhil Ustaz. Terima kasih para ibu yang telah memancing pertanyaan atau memancing jawaban untuk menjelaskan masalah ini. Semoga apa yang akan kita sampaikan dapat faedah bagi kita semua. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan, bahkan ungkapan para ulama yang ulama umat yang menjadi panutan umat, mulai dari sahabat, para tabi'in ataupun para atba' tabi'in, para ahli-ahli hadis, para ahli tafsir, tidak ada satupun ungkapan mereka mengatakan bahwa manusia di hari kiamat akan dikumpulkan bersama madhabnya, apalagi bersama ormasnya, ya. Tidak ada, ya. Semua umat manusia, ya, kalau dia beragama Islam, ya, semua umat Nabi bersama nabinya. Ya, itu betul. Karena nanti yang pertama dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang pertama melewati satu mustaqim adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena pernah juga saya lihat ada selentingan, terutama dari kelompok-kelompok yang belajar ilmu tasawuf. Jadi mereka nanti mengatakan bahwa kita di akhirat itu, ini saya dengar sendiri, bukan cerita-cerita ya, akan dibangkit seperti berkapal-kapal katanya. Jadi masing-masing akan naik kapal gurunya gitu. Jadi pemain toriko ini menyebutkan nyebut toriko tertentu, maka dia akan bersama guru torikotnya dibangkit. Ini suatu hal yang ya, yang mereka kelabui dan kenapa tipu kepada umat, agar umat ini, ya, tujuannya sebetulnya adalah agar pengikutnya, jamaahnya tidak lari dari majelis dia ataupun tidak keluar dari paham dan aliran dia. Maka mereka membuat sebuah torikot-torikot, kelompok-kelompok sebegitu dengan berbagai statement-statement yang mereka ciptakan sendiri untuk bagaimana fanatik para pengikutnya kepada mazhabnya. Bahkan juga sebagian ormas di negeri kita ini juga membuat sebuah statement-statement yang bagaimana supaya anggotanya fanatik buta kepada guru-gurunya, kepada kiai-kiainya, kepada ustaz-ustaznya gitu ya. Sehingga dibuat statement-statement yang mengatakan yang penting Anda sudah masuk ke ormas ini, ketika Anda nanti ditanya di alam kubur oleh malaikat muka nangkir, katakan saja saya adalah pengikut sipulan gitu ya, maka mungkin dan akhir akan meninggalkan, biarkan Anda. Ini suatu perkataan-perkataan yang sangat berbahaya dalam agama, ya. Apakah dengan seorang mengikuti seorang kiai, mengikuti seorang madhab tertentu, kita sudah terbebas dari azab neraka, lalu tidak terbebas dari azab neraka karena mengikuti Rasulullah SAW? Mana lebih afdal Rasulullah SAW daripada guru-guru kita, daripada kiai kita, daripada ulama-ulama? Tidak akan ada yang lebih afdal daripada Rasulullah SAW. Tapi itu umat beliau tetap berada di bawah perhitungan hisab, ya. Kecuali memang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat orang beriman, ya ada, betul. Tetapi membuat orang fanatik terhadap suatu madhab, dan disinilah yang diingkari para ulama-ulama, ya, yang dipelintir oleh sebagian orang bahwa itu adalah anti-madhab, atau mereka sebut semuanya Wahabi anti-madhab. Itu kebohongan dari mulut mereka. Karena para ulama-ulama yang mereka tulis sebagai mazhab Hanbali, seperti Ibnu Taimiyah mereka katakan itu mazhab Hanbali, jelas semua. Para ulama Hanbali menyebutkan, dan beliau sendiri juga istiadatnya banyak sesuai dengan Hanbali. Tapi mereka memang tidak ta'asub, fanatik, begitu. Mengklaim mazhabnya saja yang benar, tidak. Mereka juga mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan dalil atau menemukan pendapat yang lebih kuat. Terhadap Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad Wahab, mereka adalah mazhab Hanbali. Ya, tidak menganti dengan mazhab. Yang diklir, yang diingkari oleh para ulama, yang tidak direkomendasi para ulama adalah, yaitu fanatik buta. Ya kalau keluar dari mazhab Syafi'i seakan-akan dia tidak ahlus sunnah, ini salah. Ya, seanggar kalau Syafi'i kalau tidak Syafi'i itu tidak ahlus sunnah, itu sudah jelas salah lagi. Ya, yang semua ulama mengatakan bahwa mazhab yang empat itu mazhab ahlus sunnah semua, baik Hanafi, Maliki, ya Syafi'i maupun Hanbali, ahlus sunnah semua. Dia jika menjalankan mazhab ijtihadiyah yang sesuai mazhab Hanbali, dia ahlus sunnah. Sesuai mazhab Hanafi, ahlus sunnah. Tidak ada satu ulama menyebutkan mereka itu keluar dari ahlus sunnah. Kecuali bila perbedaan-perbedaan hal-hal yang prinsip dalam usul akidah, pokok-pokok akidah, baru dikoreksi oleh para ulama. Jadi, tidak ada mengatakan kalau nanti orang Syafi'i akan dibangkit di pada mahsyar itu bersama Imam Syafi'i, atau orang Hanbali bersama Imam Ahmad. Tidak ada demikiannya. Bahkan para ulama sendiri pun, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad pun tidak pernah menyatakan hal-hal seperti itu. Cuman perungkapan ini lahir dari orang-orang yang fanatik kepada mazhab. Nah, ini yang menyebabkan para ulama mengingkari. Fanatik seperti ini yang diingkari, bukan berarti anti dengan mazhab atau membuang perkataan ulama mazhab, bukan. Cuman jangan sampai ya kepanatikan itu melebihi hal yang sewajarnya. Ya, boleh saja mengambil pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i dalam perkara-perkara yang ijtihadiyah tentunya, karena imam-imam mazhab itu bukan berarti mereka berbeda mazhab dalam segala hal, tidak. Banyak sekali mereka yang sepakat dalam usul-usul agama, apalagi ya, bahkan dalam furu' pun banyak mereka yang sepakat. Maka ada ini pendapat jumhur sependapat dengannya. Hal itu disepakati oleh Imam Abu Hanifah, ijma, ya, Imam Hanifah, Malik, ataupun Syafi'i dan Ahmad. Karena kalimat ijma itu ittafaqah atau ijma. Ijma itu lebih luas, ulama-ulama semua sepakat. Tapi kalau ittafaqah aima arba'ah itu adalah empat imam sepakat dalam masalah ini. Nah, contoh keharam musik. Itu aima arba'ah ittafaqah ala tahrimiha. Ya, itu sudah jelas itu. Ya, ittafaqah ala imam arba'ah tentang masalah jenggot. Ittafaqah ala imam arba'ah. Ya. Nah, hal ini yang ittafaq alim rabah maksudnya dalam hal bahwa itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, walaupun dalam perkara apa wajib dan sunnahnya, tapi Imam Syafi'i mengatakan hal itu adalah wajib mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada umat biar mereka tidak fanatik, karena hal kepanatikan kepada mazhab inilah yang menyebabkan salah satu kelemahan umat Islam dalam sejarah Islam jika kita lihat. Menyebabkan mereka terpecah belah adalah fanatik kepada mazhab atau kepada imam-imam tertentu. Wallahu a'lam bisawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan untuk penelpon yang kedua. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Silakan. Ya, terima kasih. Ini Ustaz, apakah orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 70 orang masuk surga tanpa hisab, apakah itu termasuk orang-orang akhir zaman Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Orang apa? Apa? Akhir zaman. Baik. Tadi pertanyaan, apakah orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW akan 70 ribu dari umat beliau akan masuk surga tanpa hisab dan azab, apakah ada di antara orang akhir zaman? Ada. Karena hadis itu umum, tidak khusus untuk para sahabat saja. Tidak khusus untuk para sahabat saja, juga tidak khusus pada generasi tertentu dari generasi Islam, tapi umum. Akan ada memang dari umat-umat Rasulullah SAW di akhir zaman yang memang mendapat kelebihan seperti itu dari si Allah Subhanahu Wa Taala jika mereka ya benar-benar mencapai apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu disebutkan Rasulullah SAW, la yastarkun wa la yaktaun wa la tatayyarun wa la rabbi yatawakkalun. Itu sifat mereka di antaranya. Jadi mereka sampai pada tingkat level al-iman al-wajib al-mustahab, tingkat keimanan yang lebih sempurna. ya, sempurna. Jadi iman itu kan ada tingkat asul iman, iman al-wajib, iman kamil al-wajib, iman kamil al-mustahab. Jadi dasar keimanan itu adalah seorang yang masuk ke dalam Islam dan dia dicap sebagai muslim. Kemudian ada iman yang al-kamil al-wajib, sempurna yang wajib, ya. Nah, ini membuatkan dia bebas dari azab neraka. Kemudian iman al-kamil al-mustahab, iman yang sempurna, lebih lebih baik daripada yang wajib ini, yang mustahab ini, yang lebih level tinggi, yang lebih paling tinggi. Maka ini orang as-sabiquna awalun, orang yang pertama-tama masuk ke surga, ya, orang yang paling tinggi kedudukan dalam surga. Disebutkanlah hadis itu adalah mereka yang tidak layak tahu, walai tahu, tidak melakukan kai, kai itu ada berobat dengan api, walai tatayyarun, ya, humul ladzina la yastarqun, tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan kai, kai tadi berobat dengan api, disebutkan para ulama, dan juga tidak tatayyur, meramal nasibnya dengan apapun saja media yang digunakan, ya. Kemudian mereka adalah orang tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di situ. Artinya di situ menunjukkan bagaimana level keyakinannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan sebab-sebab yang menyebab, walaupun dibolehkan, ya, tapi minta ruqyah itu kan dibolehkan. Hanya makruh saja hukumnya minta ruqyah. Meruqyah boleh, meminta ruqyah boleh, tapi hukumnya makruh. Tapi karena tingginya keiman dia, jadi sampai pada tingkat meninggal hal-hal yang makruh. Nah, inilah keimanan yang sempurna, yang mustahab itu adalah dia telah melakukan hal-hal yang wajib, meninggal hal yang haram, kemudian ditambah dengan melakukan hal-hal yang mustahab, hal-hal yang dianjurkan, sunnah atau tatawu, amal-amal tatawu atau sunnah bahasa kitanya, atau mustahab, ya, atau mandubat. Nah, kemudian dia juga meninggalkan hal yang haram, di plus lagi meninggal hal-hal yang makruh. Nah, kalau dalam hal tadi itu disebutkan adalah mereka tidak meninggal hal perkara-perkara yang mustahab, apa, yang makruh itu. Di antara adalah meminta ruqyah, ya, kemudian berobat dengan kai. Kai itu adalah media api digunakan sebagai obat. Kemudian juga la tatayyarun, tatayyarun ini juga tingkatnya adalah diharamkan syirkul asghar, ya, menurut ulama, selama dia tidak meyakini ramalan dia sendiri yang memberikan sebab terjadi sesuatu. Kalau dia meyakini ramal itulah yang terjadi, benar-benar sebagai hal yang berpengaruh ke dalam sebuah kejadian, maka itu jatuh pada syirkun akbar. Jadi artinya, mungkinkah kita di akhir zaman bisa terdapat sampai pada poin ataupun pada tingkat yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa termasuk orang tidak dihisab untuk masuk surga? Mungkinkah? Memungkinkan. Yang penting kita berupaya dengan maksimal, berilmu, beramal, dan berusaha untuk selalu istiqomah dalam agama yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam. Taib, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya, serta kita semua yang mendengarkan di kesempatan kali ini. Berikut kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, dari Abdullah yang bertanya, Ustaz, terkait akidah atau hawiyah tentang larangan berdemo kepada penguasa, karena ada ikhwan yang melemparkan tuduhan bahwa Ustadz Ali Musri Samjan Putra pernah mengatakan tidak semua yang demo itu khawarij, dan ada demo yang terlarang, ada juga demo yang diperbolehkan. Pertanyaannya, apakah tuduhan tersebut benar, Ustadz? Silakan dikonfirmasi, Ustadz. Baik, dalam masalah ini ada saya lihat sebagian teman-teman kita yang mengidentikkan demo itu dengan khawarij. Ini jelas salah. Itu yang saya jelaskan. Kemudian tidak pernah saya mengatakan demo yang dibolehkan. Belum pernah saya selama menyampaikan dakwah membolehkan demo. Belum pernah satupun kali pun saya menyatakan bahwa demo itu dibolehkan. Cuman demo itu ada tingkatnya, ada yang haram. Jadi secara haram. Cuman tidak pas kalau dikatakan demo itu adalah setiap orang demo adalah khawarij. Itu jelas salah. Itu jelas salah fatal. Karena khawarij itu bukan artinya melawan penguasa, karena di antara demo ini mereka tujuannya tidak menggulingkan kekuasaan. Itu harus bedakan. Dia tujuannya menggulingkan kekuasaan, merobohkan negara atau membunuh penguasa, itu jelas sikapnya khawarij. Ya, tetapi tidak setiap orang punya sikap itu juga khawarij, karena ada dalam bab lain disebut bughat, yaitu pembangkang. Bughat itu pembangkang, istilahnya ingin merebut kekuasaan dengan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi kalau khawarij, dia diwiringi oleh etikot, yaitu pengkafiran. Jadi karena dia yang memotivasi dia untuk mendemo penguasa, menyutukan penguasa, itu adalah etikotnya sudah kafir. Jadi kalau khawarij, ada lagi dia memiliki keyakinan yang lain. Jadi ciri khawarij tidak hanya sekedar memberontak saja, karena yang memberontak itu ada dua bagian, bisa khawarij, bisa bughat, bisa adalah pembangkang, ya. Nah, pembangkang ini, dan ini banyak terjadi dalam sejarah Islam. Pembangkang ini banyak terjadi dalam Islam. Seperti pembangkang-pembangkang perebutan kekuasaan terjadi masa khilafah Bani Umayyah dan masa Abbasiyah dan terusnya, ya. Nah, jadi mereka itu ada yang merebut, tapi tidak khawarij mereka itu, tapi disebut adalah pembangkang. Pembangkang yaitu bughat, dan mereka ini tidak disebut khawarij. Tapi hukumnya ada dalam Islam, hukum tersendiri disebut dalam fikih Islam itu. Ya, tetap bukan berarti dibenarkan, bukan berarti dibenarkan sikap mereka itu. Jika ada pembangkang, malah dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, jika ada orang memberontak, wa amburkum jami, kemudian kalian sedang bersatu, maka uktul ka'inamankan, perangi siapa saja yang memberontak itu. Itu tegas di Rasulullah SAW. Tapi yang saya jelaskan adalah, tidak setiap orang demo dihukum sebagai khawarij. Itu salah besar. Ya, salah besar kalau kita menghukum seorang demo dihukum atulah khawarij. Jadi khawarij itu didasari oleh keyakinan mereka untuk menjatuhkan penguasa. Nah, sekarang demo-demo yang ada itu harus kita pandang dengan cara waqi'i. Nyatanya apa? Apakah mereka ingin menyuntuhkan penguasa atau ingin mengkritik penguasa? Ini harus dibedakan. Nah, ini yang kita kan selama ini demo-demo yang ada tujuan mereka bukan untuk menjatuhkan, untuk apa namanya? Menggulingkan penguasa. Ya. Dan buktinya mereka tidak membawa senjata, tidak apa. Tapi bukan berarti, jadi sekali lagi saya tekankan, bukan berarti cara ini benar dalam menyampaikan nasihat. Ini jangan yang dikatakan bahwa saya membolehkan. Bukan berarti cara ini benar dalam menyampaikan nasihat, tetap cara yang salah. Kenapa? Karena membawakan efek-efek yang sangat fatal di dalam kehidupan kita. Merusak hal-hal yang sudah jelas kerugian negara dan kerugian kita sendiri. Ya, tetap nasihat itu wajib disampaikan. Jangan pula sebagian tuduhan orang, wah itu aduh orang murji'ah, membela penguasa yang zalim. Tidak ada yang membela penguasa yang zalim. Kita akui penguasa kita zalim, cuma kita berbeda cara menyikapi kesalahan penguasa yang zalim. Itu beda kita. Tidak ada yang bela penguasa yang zalim. Ya, penguasa yang zalim bukan hari ini saja. Sudah ada semenjak mulai berkuasanya kekuasaan Bani Umayyah, sampai hari ini penguasa itu banyak yang zalim. Sudah jelas itu. Tapi kita memakai sikap yang bagaimana netral sesuai dengan netral ini, berarti apa? Netral sesuai agama kita, tuntunan agama kita. Kita tidak membela penguasa yang zalim, ya benar, kita nasihatin. Nasihat itu bisa disampaikan dalam bentuk secara umum, perbuatan-perbuatan wajib berlaku adil bagi semua penguasa tanpa menyebut label tertentu, mengingkari kemaksiatan, mengingkari perbuatan-perbuatan korupsi, itu wajib. Tapi korupsi itu bukan hanya penguasa khusus, maka kita sampaikan nasihat umum. Atau nasihat yang memang disampaikan secara langsung bagi orang-orang yang memungkinkan untuk menyampaikan nasihat itu. Baik di lingkungan menteri, di lingkungan pejabat, lingkungan DPR, mereka wajib menyampaikan nasihat itu. Adapun ustaz-ustaz yang atau ustaz-ustaz memiliki media untuk berkomunikasi langsung dengan penguasa, dia wajib menyampaikan. Adapun ustaz-ustaz yang memang tidak punya akses, jadi mereka lebih banyak berdoa, lebih banyak mengingkari secara umum. Itu wajib diingkari. Kezalim wajib semua kita tupas di muka bumi ini. Tapi pola kita mengingkari kemungkaran itu sangat beda antara manhaj salaf dengan manhaj khawarij, itu ya beda. Itu. Tapi mungkinkah ada di antara orang yang mendemo itu ada yang berpaham khawarij? Mungkinkan saja. Cuma yang saya jelaskan adalah tidak semua orang demo bisa dihukum khawarij. Nah, ini yang perlu diluruskan. Tidak semua orang demo itu dihukum khawarij. Bermacam-macam etikot dan kemauan mereka, bahkan yang lebih banyak adalah urusan dunia. Dan khawarij mereka melakukan pemberontakan dengan urusan agama, mereka punya ember-ember agama. Nah, ini harus dibedakan. Ini yang saya maksud. Bukan berarti saya membolehkan, ya. Belum pernah selama ini saya membolehkan demonstrasi sampai titik ini, ya. Belum pernah saya membolehkan demonstrasi karena itu adalah mudhar dan manfaatnya tidak pernah terlihat nyata. Karena yang untuk menyampaikan aspirasi boleh saja, tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan syaratkan kita, walaupun itu dibolehkan undang-undang Indonesia kan bolehkan demonstrasi. Banyak sekali undang-undang kita kalau diikuti hal-hal yang tidak akan merusak kita. Kita ikuti hal yang positif dan hindari hal-hal yang negatif. Sejak dahulu demonstrasi telah merugikan banyak bangsa ini. Bayangkan sekian miliar kerugian dinyatakan oleh Gubernur Jakarta akibat demonstrasi. Itu baru Jakarta. Sekian nyawa yang melayang. Begitu banyak korban yang jatuh. Lah apa manfaatnya ini? Apa yang kita usahakan ini apa? Sementara kita tidak melihat masalah dan mafsadah. Jadi intinya di sini yang dibicarakan oleh para ulama, ini bukan pendapat pribadi saya hanya mengikuti pendapat ulama dalam masalah ini, adalah masalah maslahah dan mafsadah. Maslahahnya mungkin melihat kita harus protes kepada pemerintah dan hal-hal yang itu. Tapi kan kalau perlu lagi dikonfirmasi, perlu dengan cara-cara yang baik lah. Karena kalau dengan pikirannya sedang emosi, corak-corak di jalan, semua orang bisa untuk melakukan hal itu. ya ada mafsadah masalah, maka ulama tidak membolehkan karena ada mafsadah yang lebih besar dari masalah. Bukan mengingkari ada masalah, ada masalah, tapi masalahnya dibanding mafsadah lebih besar mafsadahnya. Nah inilah kaidah-kaidah para ulama yang menjelaskan masalah ini, ya akan ditunggangi, akan dimacam-macam, banyak sekali hal yang ini, yang mana kadang-kadang kita yang polos tidak tahu bahwa hal-hal ini kadang-kadang ada provokasi politik di belakangnya. Maka tidak sedikit juga orang yang demo ini motivasinya adalah politik, motivasinya adalah uang, maksudnya aja duniawi, ya kan? Sementara kalau di dalam hadis Rasulullah kita menjelaskan, kita pahami motivasi duniawi itu kita harus bersabar, kata Rasulullah, wa in khadha malak wa darba dhalak, walaupun penguasa itu sampai memukulmu dan mengambil hartamu karena melihat mafsadah yang lebih besar nanti. Ini bukan berarti kita diam dengan kemungkaran. Jadi jangan sampai salah tafsir sikap-sikap para sebagian para duat yang berusaha mengikuti penasihat para ulama al-sunnah jamaah dalam masalah ini, mereka dikatakan diam, mereka bisa murjiah, ya ini adalah tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, tapi tuduhan itu tidak akan merubah hal-hal yang hakikat yang benar itu, ya demikian. Jadi maksud saya adalah karena banyak saya lihat berseliweran di media sosial menuju secara mutlak orang yang demo itu adalah khawarij, ini suatu sikap yang salah, pembahasan yang tidak apa namanya yang tidak bijaksana dalam memberikan sebuah hukum dalam bersikap. Jadi tidak bisa dihukum setiap orang yang berdemo adalah khawarij, itu sudah jelas salah. Karena yang berdemo tadi saya katakan banyak motivasinya, dan juga tidak motivasi, tidak sebagian besar mereka juga bertujuan untuk menggiling kekuasaan. Mungkin aja ada di antara mereka begitu, atau memberontak, tidak ada yang tidak tujuan mereka, sebagian besar tidak itu, kan jelas mereka hanya memprotes tentang suatu undang-undang tertentu atau masalah tertentu. Tapi kembali saya tegaskan, bukan berarti saya membenarkan sikap itu, tapi adalah menjelaskan hukum yang tepat. Jangan saya tergesa-gesa. Bukan menafikan pula bahwa di antara mereka juga ada yang berkaitan kewajiban, mungkin saja. Tetapi selama ini, setelah saya berkoordinasi dengan orang-orang pernah terindikasi berkaitan khawarij di negeri ini, mereka biasanya tidak ikut tujuan ke lapangan, tapi mereka biasanya adalah memprovokasi saja. Itu sesuai komunikasi ya dengan beberapa mantan istilahnya. Jadi kalau ada konflik, mereka malah berdagang senjata. Bukan mereka yang bawa senjata, itu mereka ceritakan. Nah, ini perlu kita waspadai. Jadi jangan kita orang-orang yang muda, usia belum berapa, sudah gampang-gampang menghukum sesuatu yang kita belum mencerna terlebih dalam permasalahan itu. Ini yang akan menyebabkan permasalahan lebih kacau. Maka lebih banyak kadang-kadang, suatu saat kita itu lebih banyak diam dulu untuk menahan, tidak menahan persoalan yang lebih besar. Jadi maka seorang alim itu dia harus tahu menimbang kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam. Mesti dia harus tahu itu, ya. Mesti dia harus tahu kapan ilmu ini harus disampaikan, kapan harus ditahan. Dan itu manhajnya para sahabat, ya. Oleh sebab itu kita harus bukan hanya sekadar memiliki ilmu, ya, tetapi juga harus tempat menempatkan ilmu itu kapan diberikan. Ibarat seorang dokter, dia bisa meresep, bisa ini, bukan sembarang kasih obat kepada orang. Bukan segera diresepkan sebegitu-begitu mau-maunya. Harus dipertimbangkan kondisi dan situasi. Jadi ini yang saya perlu saya tekankan. Jadi yang saya kritik adalah setiap ada orang mengatakan khawarij-khawarij, itu salah menghukumi. Saya bukan karena membela orang yang dituduh khawarij. Mereka itu Allah lebih tahu dengan mereka. Yang saya bela adalah Anda yang menghukum mereka sebagai khawarij, Anda bisa mempertanggungjawabkan omongan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Khawarij itu kan sesat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk memerangi khawarij itu. Faqtuluhum. Ya, la in laqitum la aqtulana wa qatl adin. Rasulullah menjelaskan itu sikap yang jelas kepada khawarij. Lah Anda memang bertanggung jawab di hadapan Allah bisa menghukum orang sejumlah banyak begitu, antum hukum sebagai khawarij, apa landasan antum nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang saya bela adalah antum dulu, luruskan pendapat antum, antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua hukum-hukum yang kita itlak, kita jatuhkan pada seorang, bukan itu gampang-gampang seakan kita lepas mulut kata-kata yang tidak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati dalam menjatuhkan sebuah hukuman. Antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama-ulama kita selalu mengatakan saya lebih baik tersalah untuk apa namanya menghukum seorang sebagai muslim daripada menghukum seorang itu bukan muslim. Inilah manhaj para ulama kita. Kehati-hatian itu sangat penting ya ikhwan. Jangan ceroboh, jangan asal ngomong. Dan salah konsep dalam masalah fitnah ini, tolong berikan masalah kepada orang yang lebih tahu dengan masalah. Ulama kibar saja, ya, itu kalau terjadi fitnah mereka, itu mereka menunggu yang lebih tua, yang lebih alim berbicara dulu, baru mereka bicara. Mereka menahan diri. Nah ini adab-adab yang perlu kita tahan dan perlu kita miliki di negeri kita ini. Ya, banyak sekarang dai-dai muda yang mulai viral-viral. Baru tamat dari sebuah perguruan tinggi Islam langsung berceramah, viral, live segala macam, kemudian statement-statement yang mengacaukan dakwah ini banyak sekali sekarang. Maaf, perlu antum bersabar dulu. Ya. Banyak orang lebih senior dari antum di negeri ini telah mulai dakwah ini puluhan tahun sebelum antum. Lihat mereka, apa pendapat mereka. Mereka orang yang sabar dalam menyampaikan pendapat, orang yang berbijak. Tunggu pendapat mereka. Sebagaimana para ulama kita, mereka tidak tergesa-gesa dalam menghukum sesuatu. Perlu ditimbang masalah dan mafsadahnya. Inilah manhaj para ulama kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bermanfaat dan klarifikasinya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan nampaknya waktu juga memisahkan kita. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya Ustaz. Fadhal. Terima kasih banyak untuk antum yang telah bergabung bersama pada pagi ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan, kita dapat ambil faedahnya. Dan kita selalu diberi oleh Allah SWT semangat, keinginan untuk selalu belajar. Dan serta melindungi kita dari berbagai bentuk fitnah-fitnah yang semakin akhir, semakin akan bertambah. Maka berarti kita harus lebih kuat lagi untuk membentengi diri kita dengan ilmu, pemahaman yang lurus, yaitu sesuai manhaj salafus saleh. Akidah, manhaj dakwah kita, amal kita, akhlak kita, semakin hari sangat butuh untuk kita jaga. Sangat butuh untuk kita perbaiki. Karena akan semakin banyak godaan dan ancaman kepada diri dan iman kita. Maka oleh sebab itu para ikhwan, jangan pernah malas untuk selalu menghadiri majlis ilmu, untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, ya, sehingga antum dapat menjaga diri dari berbagai fitnah-fitnah akhir zaman. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.